Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Akhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari apa yang ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab Al-Adabul Mufrad berupa hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berisi tentang permasalahan adab seorang muslim. Dan pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang bab yang berkaitan dengan doa-doa yang datang dari para salafun salih radhiyallahu ta'ala anhum, doa yang mengandung berbagai macam bentuk keutamaan dan kebaikan untuk seorang hamba, baik yang berkaitan dengan urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Nah, sekarang kita ambil hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-634. Qala al-muallif al-imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala, حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو ربيعة سنان قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى سنات حديث ini sampai kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Qala, beliau mengatakan, akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghusnan. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, beliau menceritakan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil sebuah ranting. Al-ghusnu itu maknanya adalah dahan pohon atau ranting dari sebuah pohon. Qala fa nafadahu fa lam yantafit. Maka setelah diambil oleh Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengibaskannya. Berusaha untuk merontokkan dedaunan yang ada di dalam ranting tersebut. Falam yantafit, akan tapi daun-daunnya tidak rontok. Summa nafadahu falam yantafit. Kemudian Nabi SAW berusaha untuk merontokkannya kembali, daun-daun yang ada pada ranting tersebut. Falam yantafit, dan daun itu pun belum rontok. Tsumma nafadahu falam yantafit. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam merontokkannya kembali. Naam, dan kemudian daun itu pun rontok. Naam, berguguran. Naam, dari dahan atau ranting yang diambil oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Qala, kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut, beliau bersabda, inna subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah yanfutnal khataya kama tanfudhu syajaratu waraqaha. Sungguhnya kata Nabi alaihi salatu wassalam, kalimat-kalimat zikir yaitu merupakan kalimat yang pertama subhanallah, demikian pula alhamdulillah, dan juga kalimat tauhid la ilaha illallah, itu semua yang futnal khotaya, akan menggugurkan, akan merontokkan kesalahan-kesalahan Bani Adam kama tanfudhu syajaratu waraqaha, sebagaimana pohon itu dia menggugurkan dedaunannya, menggugurkan daun-daunnya. Nah, sebagaimana kita lihat terkadang sebuah pohon yang berdiri sudah tidak ada lagi dedaunannya, sudah habis berguguran. Sebagaimana pula itulah kata Nabi alaihi salatu wassalam, kalimatuz zikir, kalimat-kalimat yang indah ini, subhanallah, yang berisi tentang pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walhamdulillah, bentuk sanjungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Segala pujian hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ilaha illallah, dan kalimat tauhid tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika diucapkan oleh seorang hamba, dia berzikir dengan kalimat-kalimat tersebut, itu bisa menggugurkan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya. Naam, sehingga aradal muallif ayyunabbih alaina, muallif Imam Bukhari rahimahullahu taala membawakan hadis ini di dalam bab ini ingin memberikan peringatan kepada kita semua tentang permasalahan yang sedang beliau bahas, yaitu masalah yang berkaitan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. An-da'i la yambaghi an yaghfal fi su'alihi wa talabihi min babis sana wa ta'zimillah wa dzikrillah azza wa jal. Beliau Imam Bukhari rahimahullahu taala ingin mengingatkan kepada kita semua bahwasanya selayaknya dalam seyogyanya orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang sedang meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai dia lalai di dalam permintaannya dan di dalam doanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala dari bab yang berkaitan dengan masalah as-sana wa ta'zimillah, memuji, membersihkan, menyucikan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tasbih subhanallah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimatul hamd alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan juga zikrullah azza wajal, mengingat Allah Subhanahu wa taala zat yang maha memberi. Ini selayaknya naam bagi seorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai dia melupakan hal yang seperti ini. Demikian pula yang kedua yang ingin diingatkan oleh beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala kepada kita semua, anna dzikra nafsahu babun li husulil khairat wa nailil barakat. Bahwasanya zikir, naam, mengingat Allah Subhanahu wa taala itu sendiri adalah sebuah bab atau perkara yang bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebuah perkara yang bisa naam mendapatkan dengannya barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala, mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalam berdoa, naam, itu bisa mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mengucapkan kalimat-kalimat zikir ini, dia mendapatkan kebaikan berupa apa? Akan dihapuskan kesalahannya, akan diampuni dosa-dosanya sebagaimana dedaunan yang rontok dan berguguran dari pohonnya atau dari dahannya. Qala yanfutnal khotaya kama tanfudus syajaratu waraqaha. Dibuat permisalan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan hal yang demikian sebagai bentuk pemahaman setiap orang yang mendengarkannya. Naam, bahwasanya kesalahan yang banyak, betapapun kesalahan yang dimiliki oleh seorang hamba, ketika dia mau berzikir, ketika dia mau mengingat Allah Subhanahu wa taala, terlebih di dalam doanya, di dalam dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan barokah dan juga akan memberikan kebaikan untuk dirinya baik di dunia maupun di akhirat. Qala inna subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Di dalam lafaz hadis ini tidak disebutkan lafaz takbir. Lafaz takbir yaitu apa? Allahu akbar. Naam, akan tapi lafaz tersebut disebutkan di dalam Sunan At-Tirmidzi. Naam, di dalam Sunan At-Tirmidzi disebutkan lafaz takbir tersebut, sehingga naam fayakun huna qad zakara arba kalimat, sehingga dalam hadis tersebut Nabi SAW menyebutkan 4 lafaz, 4 kalimat zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Naam, sebagaimana yang telah disebutkan oleh muallif pula pada pembahasan bab-bab yang sebelumnya tentang keutamaan 4 kalimat ini. Subhanallah, Alhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, ini merupakan ahabbul kalami ilallah, merupakan perkataan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, karena di dalamnya jelas mengandung pensucian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di antara bentuk keutamaan kalimat ini adalah bahwasannya kalimat-kalimat zikir tersebut menghapuskan kesalahan-kesalahan seorang hamba, wal muradu bil khotaya al shagair, dan yang dimaksudkan dengan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa di sini adalah shagairuz dzunub, ai dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh seorang hamba itu yang akan dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab dia berzikir, mengucapkan kalimat-kalimat zikir ini. Adapun al-kabair, naam, dosa-dosa besar, ini tidak akan terhapuskan. Itu melainkan kecuali dengan taubah, dengan bentuk taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya taubat. Dengan sebenar-benarnya taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang dimaksudkan dengan yanfutnal khotaya kama tanfudus syajaratu waraqaha, bahwasannya dosa-dosa dan kesalahan itu akan berguguran sebagaimana naam dedaunan yang gugur dari pohonnya. Itu yang dimaksudkan adalah shagairuz dzunub, ai dosa-dosa kecil. Demikian pula di dalam hadis ini terdapat faedah tentang isyarah ila anna wasailal idhah mufidatun fit ta'lim, bahwasanya wasilah perantara di dalam menjelaskan ilmu yang akan disampaikan, menjelaskan suatu permasalahan yang berkaitan dengan urusan agama dengan darbul masal, membuat permisalan-permisalan, ini adalah sesuatu yang sangat memberikan faedah di dalam ta'lim. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasalam di sini mengambil dahan ranting pohon, kemudian berusaha untuk digugurkan sampai dedaunan itu rontok. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, demikian pula kalimat-kalimat zikir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, ini juga bisa menggugurkan dosa seorang hamba sebagaimana gugurnya naam dedaunan ini. Sebagaimana hadis-hadis yang lainnya, Nabi SAW menggambar di tanah, kemudian menyampaikan sebuah pesan, atau sebagaimana permisalan-permisalan yang lain yang sering digambarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan diambil dari permisalan itu sebuah pelajaran yang berharga yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada para sahabatnya. Nah, kita ambil penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu taala. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Marhali rahimahullahu taala, hadzal haditsu fihi at-targhib minal iktsari minadz-dzikri bit-tasbih wa tahmidi wa tahlili wa takbir. Hadis ini yaitu hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, padanya terdapat at-targhib, air dorongan, hasungan dan motivasi dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk memperbanyak berzikir dengan kalimat tasbih subhanallah dan kalimat tahmid alhamdulillah wa tahlil dan kalimat tahlil la ilaha illallah wa takbir dan kalimat takbir Allahu Akbar. Dianjurkan di dalam agama Islam untuk memperbanyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalimat-kalimat ini. Nah, demikian pula yang berkaitan dengan doa. Seorang yang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya dia diawali doanya dengan memuji Allah, mengakui keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, mengakui tentang kemaha besaran Allah subhanahu wa ta'ala. Baru setelah itu dia menyampaikan permintaan dan permohonan yang dia inginkan, yang dia butuhkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa kam min ahadith tashhadu lihadal hadith dalatun nala fadlit tasbihi wa tahmidi wa takbiri wa tahlil. Dan betapa banyak hadis-hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam yang menyaksikan ayat sebagai saksi tentang kebenaran hadis ini. yang menunjukkan tentang keutamaan tasbih, tahmid, takbir dan tahlil. Di sini beliau akan menyebutkan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan tentang keutamaan empat kalimat zikir ini. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Wa min dzalik, di antara yang pertama adalah qaulun Nabi alaihi salatu wassalam, inna bi kulli tasbihatin shadaqah wa kulli takbiratin shadaqah wa kulli tahlilatin shadaqah. Di antara yang pertama adalah hadis dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasannya setiap kalimatut tasbih itu mengandung shadaqah. Demikian pula setiap kalimatut takbir itu juga mengandung shadaqah, dan setiap kalimatut tahlil itu bernilai shadaqah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang ingin bersedekah, naam, ingin mendapatkan pahala sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak harus dia mengeluarkan harta, tidak harus dia mengeluarkan uang. Karena orang yang tidak mampu, orang yang miskin misalnya, orang yang tidak diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bisa bersedekah dengan mengucapkan kalimat-kalimat zikir ini. Naam, berzikir subhanallah, subhanallah, alhamdulillah dan seterusnya, ini juga bernilai pahala sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala wa qauluhu alaihi salatu wassalam, man qala subhanallah wa bihamdi fi yaumin mi'ata marrah khattat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahr. Hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi dalam satu hari sebanyak 100 kali, maka akan diampuni kesalahan-kesalahannya, akan dihapuskan dosa-dosanya. Wa in kanat mithla zabadil bahr, meskipun dosa atau kesalahannya tersebut sebanyak buih di lautan. Masya Allah, keutamaan yang besar. Naam, kalimat yang ringan diucapkan dengan lisan, naam, 100 kali dalam sehari tentu tidak akan memakan waktu yang lama, akan tapi keutamanya sangat besar, akan menghapuskan betapapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, ayat dari dosa-dosa kecil tentunya. Qala wa qauluhu alaihi salatu wassalam, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallahi wa bihamdihi tamla'ani ma bainas sama'i wal ard. Hadis yang berikutnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala, dan kalimat alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan. Nah, maksudnya akan memberatkan timbangan kebaikan seorang hamba nanti pada hari kiamat kelak ketika dia di dunia mengucapkan kalimat-kalimat ini. Demikian pula subhanallah wa bihamdi. Dua kalimat ini akan memenuhi antara langit dan bumi. Ayat pahala yang sangat besar yang ditunjukkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam ketika seorang hamba mau mengucapkan atau mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikir ini. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabi, ayajizu ahadukum ay yaksiba alfa hasanah. Nabi SAW ketika itu pernah mengatakan, menawarkan kepada para sahabat-sahabat beliau, ayajizu ahadukum, apakah salah seorang di antara kalian itu merasa lemah untuk bisa mendapatkan 1000 kebaikan? Qalu wa kaifa, maka para sahabat ketika itu bertanya, bagaimana caranya Rasulullah kami bisa mendapatkan 1000 kebaikan, kebaikan yang sangat banyak? Yaqulu, qala yaqulu subhanallah 100 marrah fatuktabu lahu 1000 hasanah wa tumha anhu 1000 sayyi'ah. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan enam kalimat subhanallah, enam kalimat zikir yang diucapkan oleh seorang hamba subhanallah, subhanallah, subhanallah sampai berapa? 100 kali. maka dengannya akan ditulis 1000 kebaikan. Wa tumha anhu alfu sayyi'ah. Dan bahkan tidak hanya itu, kata Nabi SAW juga akan dihapuskan darinya 1000 kesalahan. Masya Allah, keutamaan yang sangat besar, seorang mau berzikir, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala mengucapkan kalimat Subhanallah, akan ditulis baginya 1000 kebaikan, dan akan dihapuskan darinya 1000 kesalahan. Wa qala alaihi salatu wassalam, li'an aqula Subhanallah, walhamdulillah wallahu akbar wa la ilaha illallah khairul li mimma tala'at alaihi syams. Dan juga sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang lain, kata Nabi alaihi salatu wassalam, aku mengatakan subhanallah, alhamdulillah, allahu akbar, la ilaha illallah, ini lebih baik dariku, lebih aku cintai daripada dunia seisinya. Mimma talat alaihi syams, dari apa-apa yang matahari itu terbit padanya, maksudnya apa? Dunia ini. Nah, matahari terbit di dunia, maka dunia dan seisinya ini tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih dicintai dan lebih baik adalah kalimat-kalimat zikir yang berjumlah 4 ini. Qala wa haditsu muta'addidah tadullu ala anna dzikra afdalus shadaqat wa aktsara thawaban minash shadaqati bizdzahabi wal fiddah. Dan hadis-hadis yang lainnya yang sangat banyak dari Nabi alaihi salatu wassalam, nam yang menunjukkan kepada kita semua bahwasannya berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala itu adalah sedekah yang paling afdal, sedekah yang paling utama, yang paling mulia, yang paling afdal, dan yang paling banyak pahalanya dari macam-macam bentuk sedekah menggunakan emas dan perak, itu adalah mengucapkan kalimat zikir, adalah mengucapkan 4 kalimat zikir ini lebih besar pahalanya daripada mengsedekahkan emas dan perak. Qala wa huwa amalun yasirun wa alaihi al-ajrul katsir. Karena itu adalah merupakan amalan yang ringan dan pahalanya sangat banyak, sebagaimana Anabi Darda radhiyallahu anhu qala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana pula yang diriwayatkan dari sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa rafa'iha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqiz dhahabi wal waraq wa khairul lakum min antalqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala. Ketika itu mereka ditawari oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ala unabbiukum bi khair, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang suatu kebaikan, suatu yang paling baik dari amalan-amalan yang kalian kerjakan, dan yang paling suci di sisi malaikat kalian, dan yang paling tinggi kedudukannya pada derajat-derajat kalian, dan lebih baik bagi kalian daripada sekedar menginfakkan emas dan perak, dan lebih baik pula daripada naam sekedar kalian bertemu dengan musuh-musuh kalian sehingga kalian bisa memenggal kepala mereka atau mereka memenggal kepala kalian. Mau aku tunjukkan? Qalu bala. Maka mereka para sahabat ketika itu menjawab, tentu ya Rasulullah, kabarkan kepada kami apa amalan yang mulia tersebut, yang paling baik, yang paling suci, yang paling tinggi derajatnya, dan paling utama. Qala zikrullahi ta'ala. Maka Nabi SAW menjawab, amalan itu adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memuji, dengan mengagungkan, dengan menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memurnikan ibadah tauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang semua makna ini terkandung dalam kalimatut tasbih, kalimatut tahmid, kalimatut takbir, dan kalimatut tahlil. Qala Tirmizi, berkata Imam Tirmizi, wa qad rawa ba'duhum hadzal hadis an Abdullah bin Sa'id mithla hadza bi hadzal isnad wa rawa ba'duhum anhu fa arsalah. Berkata Imam Tirmidzi, sebagian mereka meriwayatkan hadis ini dari Abdullah bin Sa'id seperti sanad ini, dan sebagian mereka meriwayatkannya secara mursal. Naam, sehingga inilah kutaman-kutaman yang mulia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting daripada itu semua sebagaimana yang disebutkan oleh mualif rahimahullahu taala, bahwasanya beliau menyebutkan naam hadis ini setelah beliau menyebutkan macam-macam doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon kebaikan, berdoa memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dicontohkan dari doanya para sahabat. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan keutamaan zikir ini, menunjukkan ketika seorang hamba berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia memuji Allah taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Itu merupakan pintu untuk mendapatkan kebaikan dan juga merupakan pintu untuk mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijelaskan oleh mereka para ulama. Naam, kita cukup sampai di sini, wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.